Konsultasi Syariah. Islam Nusantara. Akhir-akhir ini banyak yang membahas tentang Islam Nusantara. Apakah itu Islam Nusantara? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Istilah Islam Nusantara menjadi isu yang mulai ramai dibicarakan, sejalan dengan peran para budayawan dan orang-orang liberal di Indonesia. Dan nampaknya ini hendak dijadikan sebagai gerakan. Di UIN Jakarta sendiri telah diselenggarakan Festival Budaya Islam Nusantara. Bahkan ada yang mengatakan, fenomena membaca Al-Quran dengan langgam Jawa merupakan bagian dari proyek Islam Nusantara itu. Mengingat ini istilah yang asing bagi masyarakat, kita perlu tahu sebenarnya apa maksud mereka dengan istilah Islam Nusantara itu. Apakah maksudnya agama Islam yang dibongkar pasang, diganti sana-sini sehingga menjadi agama sendiri yang berbeda sama sekali dengan ajaran Islam Nabi Muhammad, seperti halnya istilah Kristen Jawa yang berbeda sama sekali dengan ajaran Kristen lainnya, atau Islam seperti apa? Di sana ada sebuah tulisan yang dirilis oleh web Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta. Dalam tulisan itu dikutip definisi istilah Islam Nusantara menurut Azumardi Azra. Dia mengatakan, Islam Nusantara adalah Islam yang distintif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakulasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Ortodoksi Islam Nusantara atau Kalam Asy'ari, Fikih Madhab Syafi'i, dan Tasawuf Ghazali menumbuhkan karakter wasatiyah yang moderat dan toleran. Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam atau Islamic Legacy menjadi harapan renaissance peradaban Islam global. Ya, Anda boleh baca sambil tutup mata sebelah. Paham tidak paham, anggap saja paham. Ini bahasa wong pinter gaya masyarakat UIN. Kepentingan kita, keterangan Pak Azra dijadikan sebagai acuan, karena beliau bagian dari pelaksana inti proyek Islam Nusantara itu. Kita bisa perhatikan definisi Islam Nusantara menurut Pak Azra di bagian pertama. Islam Nusantara adalah Islam distintif, artinya Islam yang unik. Tentu saja memiliki ciri yang membedakannya dengan yang lainnya. Sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi atau disesuaikan dengan keadaan pribumi, dan vernakularisasi atau disesuaikan kedaerahan Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Dari pengertian Pak Azra, berarti Islam ada dua. Satu, Islam universal, dan dua, Islam yang sudah mengalami penyesuaian dengan budaya dan realitas sosial, yang mereka istilahkan dengan Islam Nusantara itu. Jika yang dimaksud Islam universal adalah Islam ajaran Nabi Muhammad SAW, yang itu diterima oleh seluruh dunia, berarti Islam Nusantara yang menjadi gagasan para tokoh UIN itu berbeda dengan Islam ajaran Nabi SAW. Selanjutnya, Pak Azra mengaku bahwa Islam Nusantara yang dia maksud, penyatuan Kalam Asy'ari, Fikih Madhab Syafi'i, dan Tasawuf Ghazali. Tentu saja ini terlalu berlebihan. Anggap saja masalah tata cara membaca Al-Quran masuk dalam kajian fikih. Pernahkah ada fatwa dalam fikih Syafi'i yang membolehkan membaca Al-Quran dengan lagu mocopat? Lebih dari itu, sebenarnya UIN Jakarta sangat terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran liberal Harun Nasution. Posisi Pak Harun yang dianggap pencetus pemikiran Islam baru sangat menentang Kalam Asy'ari, karena yang dia ingin kembangkan adalah pemikiran Mu'tazilah. Pak Harun sendiri pernah menyatakan, bila umat Islam ingin maju, maka kita harus menggantikan paham Asy'ariyah yang telah mendarah daging menjadi paham Mu'tazilah. Teologi Pembaruan, Fauzan S. 2004, halaman 264. Karena itulah, Pak Harun dikenal pencetus Neo-Mu'tazilah di Indonesia. Ketika UIN Jakarta mengaku mengembangkan ajaran ilmu Kalam Asy'ari, jelas ini terlalu jauh. Hakikatnya mereka sedang mengembangkan pemikiran Mu'tazilah. Memecah belah umat. Kita tinggalkan kajian masalah definisi di atas, karena jika kita perhatikan, pemikiran ini jelas hendak merusak Islam besar-besaran, dan tidak jauh jika kita katakan memecah belah kaum muslimin. Budaya di Nusantara bagi Indonesia sangat beragam. Aceh jauh berbeda dengan Jawa. Kalimantan jauh beda dengan Papua. Ketika Islam Nusantara dipahami sebagai Islam hasil akulturasi budaya lokal, apa yang bisa Anda bayangkan ketika Islam disinkronkan dengan budaya Papua, sehingga tercipta sebuah desain pakaian Muslim, hasil interaksi antara Islam dan budaya Koteka? Tentu saja ini akan sangat ditolak oleh masyarakat Jawa atau lainnya. Ingatan kita masih sangat segar terkait kasus sholat dengan bahasa Jawa yang diajarkan di pesantren Iktikaf Ngadi Lelaku Malang, spontan memancing emosi banyak masyarakat. Jika sampai hal ini diwujudkan, yang terjadi bukan renaissance peradaban Islam, tapi malah mengacaukan masyarakat. Termasuk ajaran sebagian etnis Sasak, sholat tiga waktu. Apakah bisa disebut Islam Nusantara? Jika sampai ini dilegalkan, berarti menolak keberadaan dua sholat sisanya. Wahyu menyesuaikan budaya. Hingga kini, banyak orang liberal menuduh bahwa tujuan terbesar dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk arabisasi dunia, menerapkan hegemoni Quraisy di alam raya. Sehingga ketika ada gerakan dakwah di tengah masyarakat, mereka sebut arabisasi. Inti masalahnya, orang liberal lemah dalam membedakan antara budaya dan ajaran agama. Sehingga dimanapun ajaran agama itu disampaikan, menurut orang liberal itu sedang memasarkan budaya Arab. Kita bisa telusuri sebenarnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu mengarabkan Islam atau mengislamkan Arab. Jika kita menggunakan teori orang liberal, berarti Nabi SAW mengarabkan Islam. Artinya, Islam sudah ada, kemudian oleh Nabi SAW diwarnai dengan budaya Arab. Anda layak untuk geleng kepala. Nabi SAW diutus di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya. Ada yang baik, ada yang buruk. Ketika beliau datang, beliau mengislamkan budaya-budaya itu. Dalam arti mengarahkan pada budaya yang baik dan membuang budaya jahat, bukan disinkronkan. Kemudian Islam menyesuaikan semua budaya mereka. Kita bisa simak ketika Nabi SAW mengingatkan tentang budaya buruk jahiliyah. Beliau mengatakan, "Ketahuilah, segala urusan jahiliyah terkubur di bawah telapak kakiku." Hadis riwayat Muslim 3009. Ini salah satu bukti bagaimana upaya beliau menolak setiap tradisi jahiliyah yang bertentangan dengan wahyu. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa budaya harus menyesuaikan Islam, bukan Islam yang menyesuaikan budaya. Islam agama menyeluruh. Islam agama yang universal. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga ajaran Islam sedunia adalah sama, karena sumbernya sama. Ketika ada orang yang memiliki kerangka ajaran yang berbeda, berarti itu bukan Islam ajaran beliau. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Aku tidak mengutus kamu, melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Saba ayat 28. Dalam tafsirnya, Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh makhluk, semua yang mukallaf, baik orang Arab maupun luar Arab. Yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling taat kepada Allah. Tafsir Ibnu Katsir 6/518. Saya kira tidak ada orang Muslim yang ingin tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam arti khusus, gara-gara dia punya Islam yang berbeda dengan Islam beliau. Adat bisa menjadi acuan hukum. Ada satu kaidah dalam ilmu fikih, adat bisa dijadikan acuan hukum. Kaidah ini termasuk kaidah besar dalam fikih atau qawaid fikihah kubro. Kaidah ini menjelaskan bahwa adat dan tradisi masyarakat dalam pandangan syariat bisa menjadi penentu untuk hukum-hukum terkait muamalah sesama manusia, selama di sana tidak ada dalil tegas yang bertentangan dengan adat tersebut. Al-Wajiz fi Idah Qawaid Al-Fiqih Al-Kuliyah, halaman 276. Hanya saja, di sana para ulama fikih memberikan batasan ketika adat bertentangan dengan dalil syariat. Pertama, jika ada adat yang sesuai dengan dalil syariat, wajib untuk diperhatikan dan diterapkan, karena mempraktekkan hal ini hakikatnya mempraktekkan dalil dan bukan semata adat. Contohnya, memuliakan tamu. Kedua, jika ada adat yang bertentangan dengan dalil syariat, ada beberapa rincian keadaan sebagai berikut. Adat bertentangan dengan dalil dari segi sisi. Menggunakan adat otomatis akan meninggalkan dalil. Dalam kondisi ini, adat sama sekali tidak berlaku. Misalnya, tradisi koperasi simpan pinjam berbunga. Adat bertentangan dengan dalil dari sebagian aspek. Dalam kondisi ini, bagian yang bertentangan dengan dalil wajib tidak diberlakukan. Misalnya, dropshipping dengan cara terutang. Dalil bertentangan dengan urf, dibatasi dengan latar belakang adat yang terjadi ketika itu. Misalnya, larangan memberikan api penerangan menyala di malam hari atau larangan minum air dari mulut botol. Contoh penerapan kaidah. Allah mewajibkan suami untuk menafkahi istri. Tentang ukuran nafkah, dikembalikan kepada keadaan masyarakat. Berapa nilai uang nafkah wajar untuk istri? Islam mewajibkan kita untuk bersikap baik kepada tetangga. Bagaimana batasan sikap baik itu dikembalikan kepada standar masyarakat, dan seterusnya. Gagasan Islam Nusantara versus kaidah fikih. Apakah kaidah fikih ini hendak dikembangkan dalam proyek Islam Nusantara? Dugaan kuat kami, tidak untuk ini. Islam Nusantara bukan dalam rangka memahamkan masyarakat tentang kaidah fikih di atas. Karena seperti yang dinyatakan Pak Azra, beliau menyebut Islam Nusantara sebagai Islam yang distintif, Islam unik. Mereka anggap itu gagasan baru dari mereka bagi Muslim Indonesia. Makanya kita tidak pernah mendengar istilah ini dikobarkan di masa pemerintahan SBY. Proyek ini baru disemarakan di masa pemerintahan sekarang. Padahal kaidah fikih di atas bukan sesuatu yang baru. Dan untuk memahamkan kaidah ini tidak butuh orang liberal. Kaidah ini telah final dibahas para ulama. Jika orang liberal mengaku hendak membumikannya, itu hanya klaim. Mengelabui masyarakat abangan untuk memasarkan pemikiran Mu'tazilah. Benar apa yang Allah firmankan. Salah satu di antara upaya setan untuk menggoda manusia adalah dengan membisikkan kata-kata indah untuk menjadi alasan pembenar bagi kesesatan mereka. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi, yaitu setan dari jenis manusia dan jenis jin. Mereka saling membisikkan kepada yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Semoga kita tidak termasuk orang yang tertipu propaganda mereka. Allahu a'lam.